السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Matan Abi Syuja' bagian ke-39. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, telah kita bahas macam-macam zakat, ya, secara umum. Ada zakat misalnya peternakan. Peternakan terdiri dari unta, lalu sapi, kambing. Ini sudah kita baca penjelasan beliau. Begitupun kita sudah bahas tentang zakat pertanian, ya, zakat pertanian dan juga zakat buah-buahan. Ya, adapun yang dimaksud dengan pertanian adalah setiap hasil pertanian yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, dan dia adalah qut al-balad, yaitu makanan pokok untuk satu negeri. Kalau di kita beras misalnya, ada yang makanan pokoknya gandum, ya, atau bahan-bahan makanan pokok yang lain. Adapun buah-buahan secara khusus adalah al-inab atau az-zabib min al-inab wat-tamr, ya, wat-tamr minan nahl, yaitu minan nakhil, ya, kurma, ya, kurma kering dan kismis atau anggur yang dikeringkan. Itu yang wajib zakat. Kita pun sudah membacakan penjelasan beliau tentang zakat emas dan perak. Ya, apabila sudah sampai nisabnya, maka ada hak fakir miskin sebanyak 2,5%. Terakhir, ma'asirul muslimin, kita telah membahas zakat perniagaan dan zakat fitr. Ya, zakat fitr yang dikeluarkan di hari terakhir di bulan suci Ramadan, ketika matahari telah tenggelam, ya, artinya memasuki tanggal 1 Syawal, itu dikeluarkan zakat fitrah. Adapun di pagi yang berbahagia ini, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita semua faslun fi qasmi as-shadaqat. Pasal tentang pembagian sedekah. Sedekah di sini al-muradu biha az-zakawat, yaitu macam-macam zakat. Siapa saja yang berhak, ini yang akan kita bahas. Wa tudfa'u az-zakatu ila al-asnafi ats-tsamaniyati. Kata Al-Qadi Abi Syuja', zakat itu disalurkan atau dibayarkan kepada 8 golongan. Al-asnaf ats-tsamaniyah, yaitu 8 golongan. Dan ini mencakup semua jenis zakat. Bahkan di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa tashmalu zakatal fitr. Begitupun masuk ke dalam pembahasan kita kali ini adalah zakat fitrah. Jadi semua jenis zakat itu di mazhab Imam Syafi'i diberikan kepada al-asnaf ats-tsamaniyah. yaitu 8 kelompok yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa orang atau kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian dikatakan di sini wa tudfa'u az-zakatu ila al-asnaf ath-thamaniyah. Zakat itu ditunaikan kepada 8 asnaf, 8 jenis orang. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz, yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an telah menyebutkan berikanlah zakat kepada orang yang begini, begini, begini. Itu ada 8 asnaf atau 8 jenis yang harus kita berikan hak mereka dari zakat. Yaitu fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ya, ayat yang ke-60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk pertama orang-orang fuqara. Ini yang pertama ya, al fuqara. Atau kalau di kita katakan dalam bahasa Indonesia, mereka orang fakir. Dalam bahasa Arab, jamaknya fakir adalah fuqara, orang-orang yang fakir. Apa definisi daripada orang-orang yang fakir? Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Majid Al-Hamawi. Huwalladzi la mala lahu wa la kasba. Orang yang fakir itu yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. Ini fakir. Harta tidak punya, harta benda tidak punya. Perniagaan pun serabutan, tidak ada pekerjaan yang tetap. Atau lahu malun, dia sebenarnya punya harta. Au kasbun, dan dia pun punya pemasukan. Walakin la yaqa'ani mauqian min kifayatihi. Tetapi jauh dari kata cukup. Pekerjaan ada, pekerjaan aktivitas dia sehari-hari ada yang dia lakukan untuk mendapatkan rezeki. Dan ada yang masuk, ada yang dia dapatkan, tetapi tidak bisa kita katakan cukup. Bahkan sangat kurang. Kaman contohnya? Kaman yahtaju ila asyarah. Contoh orang perlu dalam satu hari misalnya, seandainya ya, dia perlu uang dalam satu hari itu untuk bisa hidup di Jakarta misalnya, dengan anak 2 orang misalnya, dia butuh minimal sekitar 50 ribu. Misalnya ya, dia butuh sekitar 50 ribu. Lalu apa? Wa yamliku aw yaktasibu aqal min nisfihi. Tetapi dia misalnya mendapatkan kurang dari setengah biaya pokok yang dia perlukan. Artinya dia per hari hanya mendapatkan misalnya 20 ribu atau 10 ribu atau 25 ribu. Ya, jadi kurang dari setengah dari standar minimal yang seharusnya dia dapatkan untuk bisa menjalani kehidupan dengan standar yang paling minimal. Ini disebut sebagai orang yang fakir. Dia tidak bisa dia ada pekerjaan misalnya, tetapi pekerjaannya tersebut ya memberikan kurang dari setengah kebutuhan yang dia perlukan untuk bisa hidup dengan normal, artinya makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral muslimin, dikatakan di sini wala yaslubu 'anil faqiri wal miskin ismal faqr milku darin wa thawbin wa khadimin wa kutubin laiqatin bihi. Dan kata fakir dan miskin ini tidak hilang dikarenakan seseorang misalnya memiliki tempat tinggal atau memiliki pakaian, atau ada orang yang yang membantu keperluannya, karena ya banyak-banyak hal yang terkadang kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi. Barangkali dia sama-sama fakir, tinggal di satu tempat lalu membantu. Ya. Akhirnya kata beliau sekedar dia punya rumah, tapi ya apa namanya, rumah sederhana. Lalu kita, oh dia kaya kok, dia punya rumah misalnya. Belum tentu juga. Apalagi kehidupan seperti di tengah-tengah musibah seperti yang hari ini kita hadapi, ini memerlukan apa namanya, tolong-menolong di antara kita. Itu fakir. Fakir itu tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Atau dia punya harta, dia punya pekerjaan, tetapi tidak sampai setengah dari keperluan pokoknya dalam satu hari, tidak sampai setengah. Tadi kita contohkan kalau seandainya hidup di Jakarta 50 ribu per hari untuk dua orang anak misalnya, dan itu adalah standar yang paling minimal, dia hanya mendapatkan 20 ribu per harinya. Ini dalam definisi para ulama, ini disebut dengan istilah fakir, ya, orang yang fakir. Nah, sedekah atau zakawat, sadaqat awi zakawat, itu yang pertama kali ya disebutkan adalah lil fuqara, untuk orang-orang yang fakir, ya. Jamaknya fuqara, mufradnya adalah fakir. Yang kedua, Allah berfirman wal masakin lil fuqara'i wal masakin, dan untuk orang-orang masakin, jamak daripada miskin. Itu pun sudah jadi bahasa Indonesia. Kita katakan fakir miskin, tolonglah fakir miskin. Itu dua-duanya dari bahasa Arab. Fakir jamaknya fuqara. Miskin jamaknya adalah masakin. Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau berkata, al-miskin huwalladhi lahu malun aw kasbun yaqa'ani mawqi'an min kifayatihi, ya, walakin la yakfi. Orang yang miskin menurut para ulama adalah orang yang memiliki harta, dia juga memiliki pemasukan. Pemasukannya hampir mendekati apa? Kecukupan, tapi belum cukup. Berapa per hari pemasukan antum? Di Jakarta idealnya 50 ribu per hari agar kita bisa mengatur keuangan. Artinya mengatur keuangan, ada uang kontrakan yang harus kita bayar, lalu ada listrik, air, kadang dalam di beberapa tempat air, uang keamanan, banyak sekali. Hari kalau 50 ribu kan per hari, ya, itu standar yang minimal. Itu standar yang minimal. Walaupun ya mungkin kita akan berdebat dalam masalah ini. Ada yang bilang, oh enggak sampai 50 ribu, 30 ribu pun bisa, oh enggak sampai sekian. Nah, itu perdebatan, biasa. Tetapi ini hanya sebagai contoh. Jadi orang miskin itu dia memiliki harta, dia memiliki pekerjaan di mana dia yatakassab, dia mencari rizki, dan dia mendapatkan sejumlah uang yang mendekati kecukupan, tetapi belum cukup. Ya, belum cukup. Kaman yahtaju ila asyarah wa yamliku aw yaktasibu nisfaha fa akthar wa dunal asyarah. Contohnya kata beliau, orang perlu 10 real atau 10 dolar per hari, tetapi dia hanya bisa mendapatkan 5 dolar atau 6 atau 7, jadi masih kurang. Ini dalam Islam, dalam definisi para ulama, mereka disebut sebagai orang-orang miskin. Berarti kondisinya masih lebih mending daripada kondisi orang-orang fakir. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'amilina 'alaiha. 'Amil 'alaiha, ya, para petugas zakat. Ya, disebutkan di sini hatta walau agniya, bahkan sekalipun petugas zakat itu adalah orang yang kaya. Wal amil, adapun amil dalam ayat ini adalah wallazi yab'atsuhul imam li'akhdhiz zakati duna ay yuj'al lahu ju'lan. Adapun yang dimaksud dengan amil di sini adalah orang yang diutus oleh imam untuk menarik zakat. Jadi dia datang untuk mengambil zakat. Dan dia tidak diberikan yang khusus ketika dia menarik zakat, ya murni semua untuk apa namanya? Untuk dibawa kepada imam, ya. Fa in waza'ahal maliku saqata sahmuhu. Tetapi kalau dia mengambil zakat kepada seseorang, lalu seseorang yang membayar zakat itu memberikan bagian tertentu untuknya, untuk si amil ini, maka saqata sahmuhu, maka bagiannya dari delapan itu hilang, yaitu bagian amil. Tapi kalau dia tidak mendapatkan apapun dari orang-orang yang dia ambil zakatnya, maka dia adalah satu dari delapan asnaf az-zakah, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Itu yang kalau dikatakan di sini menarik, wa hadza sinfu mafqudun al-an. Kata Syekh Majid Al-Hamawi, jenis yang begini sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak ada orang yang datang ke rumah-rumah, ke kebun-kebun, ke peternakan-peternakan, utusan dari zakat misalnya, lalu ingin menarik zakat. Yang sekarang adanya dari pajak. Harusnya dari zakat. Didatangi orang-orang kaya. Dihitung berapa luas pertaniannya, perkebunannya, kemudian dikeluarkan darinya harta zakat. Kemudian ma'asirul muslimin, itu yang ketiga, berarti fuqara masakin wal amilina 'alaiha. Adapun yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang dilembutkan hatinya. Mu'allafati qulubuhum. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa huwa man aslama wa niyyatuhu dha'ifah. Orang yang masuk Islam dan niatnya masih lemah. Artinya butuh penguatan, salah satunya adalah dia kita masukkan ke dalam mustahik, orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, itu al-mu'allafati wal-mu'allafati qulubuhum. Itu yang keempat, ma'asyiral muslimin. Adapun yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala adalah wa fir riqab. Apa itu ar-riqab? Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa humul mukatabuna wa hum mafquduna al-an. Dan mereka adalah al-mukatabun. Apa itu mukatabun? Yaitu para budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya bahwa kalau si budak ini bisa membayarkan sejumlah uang, maka budaknya, tuannya akan memerdekakan budak tersebut. Nah, yang jenis ini pun hari ini tidak kita temukan, ya. Apa namanya, mukatabun. Yang selanjutnya, ma'asirul muslimin, tadi fakir, miskin, amil, mu'allafati qulubuhum. Yang keempat, yang kelima adalah riqab. Yang keenam adalah walgharimina. Ya, al-gharim. Apa itu gharim? Dikatakan oleh Syekh Majid, wahuwa, al-gharim adalah, wahuwa, dia adalah manistadan, yaitu orang yang meminjam uang linafsihi, untuk dirinya, wa ajaza an wafa'id dain wa qallal hal wa qad halal ajal, yaitu orang yang meminjam sejumlah uang, ya, lalu dia tidak mampu mengembalikan uang tersebut, sedangkan waktu pengembaliannya sudah dekat, ya, sudah waktunya jatuh tempo. Waqad halla al-ajal, sedangkan ajal artinya waktu pembayaran sudah jatuh. Aw istadana li islahi dhatil bayyin. Atau masuk ke dalam kategori ini adalah orang yang meminjam uang untuk mendamaikan manusia. Ada dua kelompok yang berperang, lalu dia undang tokoh masyarakat dari kelompok A, dia undang tokoh masyarakat dari kelompok B di restoran yang mewah misalnya, di restoran yang bagus, sehingga dia harus meminjam sejumlah uang untuk proyek dia mendamaikan kedua kelompok kaum muslimin. Lalu dia terlilit hutang. Ah, ini pun bisa kita membantunya sebagai bagian dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat yang kita definisikan dengan al-gharimin. Ya, gharim. Lalu dikatakan di sini ma'asirul muslimin au li maslahatin ammah, atau dia minjem uang untuk kemaslahatan orang banyak, walau kana ghanian, walaupun sebenarnya dia kaya. Walaupun sebenarnya dia kaya, tetapi karena dia terlilit hutang atau dia meminjam uang untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, agar mereka tidak berperang, tidak terjadi keretakan, lalu dia damaikan, lalu dia meminjam uang, lalu uangnya habis dan dia tidak bisa menggantinya, ini masuk ke dalam al-gharimin, orang-orang yang terlilit hutang, lalu dia di hari tersebut sudah jatuh tempo, maka kita boleh menyisihkan sebagian dari harta zakat untuk al-gharimin. Lalu yang ketujuh ya, wa fi sabilillah. Fi artinya di, sabilillah di jalan Allah. Tentunya kalau kita baca kitab-kitab fikih yang lebih luas, fi sabilillah ini perdebatannya luar biasa. Ada yang mengatakan fi sabilillah jihad titik, tidak lebih tidak kurang. Ada yang mengatakan jihad dan haji dan umrah misalnya. Ada yang mengatakan bahwa jihad itu adalah untuk kemaslahatan umat secara umum. Ada yang mengatakan jihad fi sabilillah itu adalah untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perang ataupun dakwah dan lain sebagainya. Jadi perjuangan. Dan yang keempat ini yang banyak dipegang oleh para ulama di zaman kontemporer. Jadi jihad diartikan perang dan setiap usaha untuk memuliakan agama Allah. Baik itu dari sisi dakwah lisan atau tulisan dan lain sebagainya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullah berkata, walau kana ghanian, bahkan seandainya yang berjihad itu orang kaya, wa huwal qa'im bil jihadi mutatawwi'an, dan dia berjihad sebagai bentuk tatawwu', yaitu ibadah tambahan. Aila sahmalahu fi diwanil jais al-munazzam, dan namanya tidak tercatat di daftar tentara-tentara yang apa istilahnya, munazzam, yang memang sudah tercatat. Dia hanya melakukannya dengan sifat tatawu, sukarela. Maka ini berhak mendapatkan apa, zakat. Dan yang terakhir kata beliau, wabnis sabil, orang yang kehabisan perbekalan saat dia melakukan safar, ya. Maka kita kasih dia biaya untuk melanjutkan apa, perjalanan. Lalu dikatakan di sini, wa ila man yujadu minhum, dan kita membagikan harta zakat itu kepada yang ada di antara 8 orang ini. Ya, yang ada siapa? Ya, kita bagikan ke mereka, ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, yajibu ta'mimul asnafi wa taswiyah baina kulli sinfin. Wajib kita memberikan ke 8 kelompok ini dan membagi rata di antara mereka, kama yajibu ta'mim afradi kulli sinfin wa taswiyah bainahum inin hasaru wa fil mal bihajatihim ila najizah. Ya, apa namanya, wajib kita bagikan, ya, sesuai dengan yang ada. Ya, kalau yang ada cuma 3, ya dibagi 3. Kalau yang ada 4, dibagi 4, dan begitu seterusnya. Lalu dikatakan di sini, wala yaktasir ala aqal min salasati kulli asnab. Ya, dikatakan di sini, dan tidak boleh yaktasiru, kita hanya membatasi ala atas akal kurang dari 3 kelompok saja. Tetapi hukum asalnya harus kita tunaikan kepada 8 kelompok. Wa hadza in lam yanhasiru aw lam yuwaffa bihimul mal, walau utu itsnain min kulli sinfin wa salis mawjud lazimahu aqal mutawallin ghurman lahu min malihi. Artinya, ya, apa namanya, dikatakan di sini kalau seandainya tidak mencukupi ya, paling minimal itu tiga kelompok dari yang disebutkan ya. Falau a'ta isnaini min kulli sinfin, seandainya diberikan dua orang pada setiap kelompok, wasalisu mawjud, yang ketiga juga ada, lazimahu aqal, ya kita wajib mengurangi jumlah bagian yang dua orang untuk diberikan ke yang tiga. Artinya dihitung saja bagaimana agar semuanya mendapatkan hak-hak mereka. Lalu dikatakan di sini, wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada lima kelompok yang tidak boleh zakat diberikan kepada mereka. Yang pertama adalah al-ghaniyyu bimalin aw kasbin. Orang yang kaya dan memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak. Berdasarkan riwayat Ashabus Sunan, la tahillu shadaqah lighaniyyin. Ya. Tidak halal sedekah untuk orang yang kaya. Ya, tidak boleh untuk orang yang kaya. Kecuali dia ada sebab, dia adalah terlilit hutang, dia adalah amil dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hamba sahaya. Karena hamba sahaya dianggap berkecukupan karena dia di bawah seorang tuan, tuan yang memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah Banu Hashim, Banu Abdul Muthalib. Anak keturunan Bani Hashim, ya, keturunan apa namanya, keluarga besar baginda Rasulullah, begitupun Banu Abdul Muthalib. Hal ini berdasarkan riwayat, inna hadhihi shadaqat la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasai. Sedekah ini atau zakat tidak halal untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Dan di antara keluarga Muhammad adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kelima adalah al-kafir. Orang kafir pun tidak berhak mendapatkan zakat. Berdasarkan riwayat imam yang lima, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ahmad, Rasulullah bersabda, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Kabarkan kepada umat Islam bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka, yaitu di antara kaum muslimin, dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Baik, ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV, dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, Ar-riba itsnan.

bismil fuqara'i wal masakin, dengan alasan mereka miskin dan fakir. Tidak, kalau memang mereka itu menerima nafkah dari si muzakki, orang yang mendapat mengeluarkan zakat. Wa yajuz, tetapi boleh saja dalam kondisi bismi kaunihim guzatan wa gharimin, kalau memang kondisinya mereka itu adalah orang-orang yang ikut berjihad. Dia menafkahi si A misalnya, dan si A ini berjihad, lalu dia bayarkan zakatnya kepada yang berjihad, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang kedua, gharimin, yang terlilit hutang. Itu pun kata beliau tidak masalah. Tetapi kalau itu yang kaitannya dengan fakir dan miskin, itu tidak bisa. Karena kenapa? Dia sudah mendapatkan nafkah. Kalau dia memberikan zakatnya kepada keluarga yang seharusnya wajib dia nafkahi, maka di sana ada semacam apa namanya keuntungan dunia yang kembali kepada muzakki. Dari sisi mana? Dari sisi, oh berarti saya kan sudah bayar zakat, berarti bulan ini saya tidak berikan kalian nafkah misalnya. Oleh karenanya kata beliau tidak boleh. Ada Abu Nafan di Bogor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu Nafan? Alhamdulillah. Kaifa halukum ustaz? Bi khair. Alhamdulillah bi khair. Barakallah. Allah yang barik, insyaallah. Pak Ustaz, mau nanya tentang masalah zakat dan zakat mal. Ustaz, kan kalau zakat kan syaratnya dua. Yang pertama sampai nisab, yang kedua haul. Nah, yang Anda tanyakan, kalau haul ini, kalau umpama dihitungnya pakai bulan nasional atau bulan hijriah, itu bagaimana? Yang kedua, kan kalau zakat nanti dihitung akhirnya, yang dikeluarkan zakat itu harta kita yang bersih setelah kita dipotong utang. Contohnya kalau pedagang ini ada utang yang mesti dibayar. Nah, ini perhitungan utang ini ya, kalau yang dipotongnya ini utang yang mana nih Pak Ustaz? Karena kan kalau pedagang kan ada yang masih 2 bulan, 3 bulan ke depan utang yang mesti dibayarkan. Nah, apa tiap utang ini, utang dagangan ini katakan masih 2 bulan, 3 bulan ke depan kita potongkan jadi harta kita yang mestinya totalnya sekian, apa emang ada jeda waktu dalam artian terikat dengan waktu 1 tahun itu Pak Ustaz? Baik. Gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam, ya hukum asalnya ya aturan Islam dilaksanakan dengan perhitungan Islam. Zakat adalah syariat Islam, aturan Islam, maka kita hitung zakat kita dengan perhitungan bulan Islam. Ya, Muharram ya, Safar sampai seterusnya ya. Jadi dihitung dengan perhitungan apa? Bulan-bulan Islam, bukan dihitung dengan bulan-bulan Masehi. Ya, dan bulan-bulan Islam tentunya kalau kita lihat apa namanya memiliki beberapa perbedaan dari sisi jumlah hari ya. Jumlah harinya dalam Islam antara kata Nabi 29 atau 30. Adapun dalam perhitungan Masehi ada 31. Ya, oleh karenanya dikembalikan kepada perhitungan kalender Islam, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun masalah apa namanya hutang piutang ya, itu yang ditanyakan oleh para ulama lebih kepada apa namanya kalau orang lain punya hutang ke kita. Orang lain punya hutang ke kita. Adapun kita punya hutang ke orang lain, apalagi misalnya bukan jatuh tempo di bulan tersebut, tapi jatuh tempo di akhir bulan, bulan depan misalnya, maka hukum asalnya yang kita miliki itu dihitung. Ya misalnya kalau pertanyaannya tadi zakat mal, ya berarti dilihat berapa jumlah uang yang kita punya. Kalau sekarang kan uang, bukan emas. Sebagian punya emas juga. Tapi taruhlah kita katakan uang. Berapa jumlah uang Bapak? Uang saya, Masya Allah, sekitar 90 juta. Walaupun nanti bulan depan ada cicilan, misalnya, sewa rumah, atau Bapak, per bulan harus sewa rumah 4 juta, atau bapak misalnya mengikat akad kredit dengan seseorang, membeli mobil dengan cara di cash, di kredit kepada seseorang per bulannya 3 juta ya, maka ya itu bulan depan dihitungnya, artinya itu kredit ya pada waktunya nanti kita bayarkan. Tetapi zakat adalah ketika di waktu wajibnya zakat, yaitu tepat 1 tahun sampai tidak nisab dan kalau haul ya jelas sampai 1 tahun, maka dilihat apakah masih nisab atau tidak. Kalau dia masih nisab, ya maka dikeluarkan 2,5%. Tetapi yang banyak ditanyakan oleh para yang disebutkan oleh para ulama adalah orang lain punya hutang ke kita. Misalnya orang lain hutang ke kita 30 juta. Apakah kita harus menghitung zakat kita dari uang yang kita miliki sejumlah 60 juta saja, ataukah dengan yang dipinjam oleh orang lain senilai misalnya 30 juta? Maka nanti para ulama membaginya, ada yang hutang yang diharapkan kembalinya besar, kemungkinan dia kembali karena selama ini apa namanya cicilannya bagus, tidak ada pernah ada permasalahan sama sekali. Ada lagi hutang yang kecil kemungkinan untuk kembalinya. Ya kalau kecil kemungkinan untuk kembali, ya kalaupun nanti dizakatkan saat kembalinya. Ya dilihat setelah diambil sampai dihitung disatukan dengan harta yang sudah ada sebelumnya. Allah alam bisawab. Ini harus ditanya lagi kepada orang yang berilmu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Temanggung, Jawa Tengah. Saya punya emas murni dan emas perhiasan. Jika disendirikan tidak sampai nisab. Artinya dipisah ya. Tapi jika digabungkan mencapai nisab. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Allah alam bisawab ya. Zakat itu kan sebagaimana sudah kita bahas 80%. 80 gram. Kalau seseorang punya emas senilai 80 gram, ya, emasnya adalah emas kalau di kita sekarang disebut dengan logam mulia. Ya, maka ada hak fakir miskin 2,5%. Ada hak fakir miskin 2,5%. Tetapi kalau emas itu adalah berupa emas perhiasan, yang cincin berupa cincin dipakai oleh istri, anting, kalung misalnya, gelang dipakai, dan itu sesuatu yang mubah misalnya, bukan sesuatu yang haram, maka di mazhab Imam Syafi'i tidak ada zakatnya. Di mazhab Imam Syafi'i tidak ada zakatnya. Ya, tapi harus memenuhi syarat yang digariskan oleh agama. Apa itu? Bahwa itu memang huli al-mubah, perhiasan yang mubah. Artinya tidak berlebih-lebihan ya. Kalau kita baca kemarin terkait dengan al-huli ya, apa namanya? Perhiasan yang mubah dikatakan di sini, wala tajibu fil huliyil mubahi zakatun. Tidak ada kewajiban zakat pada al-huli, yaitu perhiasan al-mubah yang mubah. Coba kita lihat penjelasan Syekh Majid Al-Hamawi. Ammal muharramu, adapun perhiasan yang haram, contohnya huliyin nisa, perhiasan wanita, ittakhadahu ar-rajulu liyalbisahu fatajibu az-zakatu fihi. Dia perhiasan milik wanita, dipakai oleh laki-laki. Apakah boleh pemiliknya berkata, ini tidak wajib zakat, ini kan perhiasan saya pakai, enggak bisa, itu haram buat Anda wahai laki-laki, maka Anda tetap mengeluarkan zakatnya. Itu satu contohnya. Contoh yang lain dikatakan, wa kadza huli an-nisa idza qasadat kanzahu litabi'ahu waqtal hajah. Begitupun para wanita yang membeli perhiasan-perhiasan emas, ya perhiasan emas, dia beli emas itu, kata beliau, qasadat kanzahu, bukan sebagai perhiasan, tetapi dibeli untuk maksud kanzun, simpanan, untuk maksud bahasa kitanya investasi, untuk maksud agar nanti kalau harganya mahal dijual. Maka dalam kasus ini kata beliau, ya wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib di, apalagi zaman sekarang masyarakat kita yang umum jarang mereka tahu apa namanya beli logam mulia itu di mana? Terbatas tempatnya, di gerai-gerai tertentu. Kebanyakan dari mereka setiap bulan itu mereka sisakan pemasukannya membeli 1 gram emas, 2 gram emas. Itu yang mereka lakukan. Dan mereka berniat bukan untuk perhiasan, tetapi lebih kepada apa namanya kanz, ya. Kanz itu adalah yang menyimpan untuk simpanan tabungan. Maka dalam kondisi ini wajib dikeluarkan zakatnya, kata beliau. Atau kasus yang ketiga, zada ala miqdar la yu'addu misluhu zinatan adatan. Atau emas perhiasan yang dia miliki gramnya tinggi, yang umumnya tidak ada perhiasan sebesar itu. Misalnya gelangnya berapa? 100 gram. Atau kalungnya 100. Umumnya tidak ada yang seperti itu. Maka itu tidak boleh, karena itu sifat israf berlebih-lebihan, maka itu harus dizakatkan. Kalau kata beliau harus dizakatkan. Allah alam bissawab. Ada Bapak Muhammad di Riau, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak Muhammad. Ya, saya ingin tanya Pak tentang apa zakat fitri. Iya. Bayar apa yang wajib kita bayarkan itu apa, tentang beras apa uang? Baik, itu saja Pak Muhammad. Iya, apa dalilnya? Baik. Ya itu aja. Iya, apa dalilnya ya kan? Itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau, zakat fitrah itu dikeluarkan berbentuk emas, berbentuk uang, atau berbentuk makanan pokok? Tentunya jawabannya berbentuk makanan pokok, bukan berbentuk uang. Dan ini pendapat jumhurul ulama, pendapatnya Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, dan para ulama, mayoritas ulama, jumhur mayoritas ulama. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan tidak masalah dibayarkan berbentuk uang. Ya, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhurul ulama berdasarkan hadis yang pernah kita baca. Hadis Ibnu Umar, ya, riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Faradha Rasulullah zakat al-fitr." Nabi mewajibkan zakat fitrah. Sa'an min tamar, satu sa', ya, satu sa' dari tamar. Sa', satu sa' arba'atu amdad. Satu sa' itu sama dengan 4 mud. 4 kali apa namanya telapak penuh seperti ini, itu disebut dengan satu sa'. Ya, aw sa'an min sya'ir, atau satu sa' dari gandum. Alal abdi wal hur, atas hamba, sahaya, ataupun orang yang merdeka. Az-zakar wal unsa, laki-laki atau perempuan. As-sagir wal kabir, anak kecil atau besar. Minal muslimin. Ya, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Nabi memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum keluarnya manusia melaksanakan salat Id. Ya. Ini dalilnya. Dalilnya dari apa namanya yang ditanyakan. Lalu kenapa enggak boleh pakai uang? Ya, karena hukum asalnya di zaman Nabi juga ada uang, namanya dirham. Tetapi Nabi tidak pernah melakukan atau memerintahkan sahabatnya untuk mengubah zakat fitrah menjadi uang. Ya, seandainya boleh ya Nabi akan mengatakan, ya sudah kalau kalian repot untuk membeli beras, kasih aja uangnya. Tidak, Nabi tidak ada riwayat seperti itu. Karena memang hikmah dari zakat fitrah itu adalah tu'matun lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin di hari raya agar tidak ada yang kelaparan. Karena hari raya adalah hari makan dan minum. Oleh karenanya nanti para ulama debat, ya, para ulama debat apakah zakat fitrah itu untuk 8 kelompok atau hanya untuk 1 kelompok. Kalau di mazhab Imam Syafi'i tetap untuk 8 kelompok. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan tidak, dia hanya untuk fakir dan miskin berdasarkan sabda Nabi, tu'matun lil masakin. Dia adalah makanan untuk orang-orang miskin. Allah alam bisa. Pertanyaan kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di waktu salat witir rakaat terakhir, apakah kita membaca 3 surat kul atau satu cukup satu surat saja? Dan kalau lupa baca kunut, apakah kita harus sujud sahwi? Yang pertama, di akhir ya, di akhir salat witir rangkaiannya adalah rakaat pertama adalah surah. Kalau 3 rakaat ya, rakaat pertama adalah surah Al-A'la, Subbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua adalah membaca Qul ya ayuhal kafirun. Adapun rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat membaca Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas selain Qul huwallahu ahad ya. Hanya saja kalau kita baca dalam kitab Bulughul Maram ya, para ulama melemahkan riwayat yang mengatakan di salat witir membaca membaca Al-Falaq dan An-Nas ya, membaca itu dilemahkan riwayatnya oleh para ulama, dianggap sebagai hadis yang dhaif. Tetapi kalau dibaca ya tidak masalah, sebagai ayat ya, sebagai kita baca dengan niat bahwa itu surah di dalam Al-Qur'an, maka tidak masalah. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari pesan singkat, kita angkat penelpon kita dari Australia, Ibu Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya, Ustaz. Iya, Ibu. Silakan, Ibu. Seandainya, Ustaz, seseorang mempunyai perhiasan emas sebanyak 100 gram. Lalu, apakah dizakatkan setiap tahun? Dan apabila, karena saya pernah mendengar, kalau misalnya tahun ini sudah dizakatkan, lalu tahun yang akan datang dizakatkan lagi, tapi jumlahnya menurun, begitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya, Ibu Lulu di Perth ya, di Australia. Seorang memiliki 100 gram emas. Ya, 100 gram emas. Apakah setelah tahun ini dizakatkan, tahun depan dizakatkan lagi ya? Jadi, zakat emas dan zakat perak itu wajib dengan 2 syarat. Pertama adalah haul 1 tahun. Yang kedua adalah nisab, jumlah minimal. Artinya kalau tahun ini misalnya Ibu Lulu mengeluarkan zakat emas senilai 100 gram itu, Ibu keluarkan 2,5%, berarti 2,5 gram, ya 2,5 gram Ibu sedekahkan untuk fakir miskin. Lalu ternyata di tahun depan sisa emas Ibu adalah 98 ya. Artinya tinggal tersisa misalnya taruhlah 95 gram, makanya dikeluarkan lagi karena dia masih di atas nisab dan dia sudah 1 tahun. Tahun depannya, Masya Allah, tiba-tiba terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Dari tahun kedua Ibu punya 95, tahun depannya bertambah menjadi 150 gram, maka diambil 2,5%. Tahun depannya lonjakannya 20 gram, jadi 170, diambil 2,5%. Dan begitu seterusnya. Tahun selanjutnya tiba-tiba Ibu punya kebutuhan yang mendesak, dijual setengahnya, tersisa misalnya 70 gram, belum sampai nisab, maka tidak dikeluarkan 2,5%, tetapi bagusnya tetap disedekahkan untuk mensucikan harta kita. Kita keluarkan seikhlasnya dengan jumlah yang kembali kepada keridhaan kita masing-masing. Dan begitu seterusnya, selama emas yang Ibu miliki sudah memiliki 2 sifat yaitu haul dan nisab, maka selamanya seperti itu. Haul, lihat nisab enggak, keluarin. Haul, nisab tidak, sudah tidak nisab lagi ini karena ada kebutuhan mendesak, tinggal tersisa 30 gram, maka tidak kita keluarkan. Dan begitu Ibu dilihat tahun depan, oh Masya Allah sampai nisab lagi 100 gram, kita keluarkan enggak? Iya, 2,5%. Dan begitu seterusnya ya. Apakah nanti ketika kita mengeluarkan untuk kedua kalinya nurun, nilainya bisa turun, bisa naik. Tergantung berapa jumlah emas yang kita miliki. Kalau ternyata tahun ini kita punya 90, lalu tahun depan ternyata kita punya 80, tentunya nilai zakatnya nanti akan berkurang, ya. Jadi bukan karena telah dikeluarkan sehingga berkurang. Berkurang atau tidak berkurang bukan dilihat dari pernah atau tidaknya dizakatkan, bukan. Tetapi dilihat dari berapa jumlahnya. Tentunya semakin tinggi jumlah emasnya, hak fakir miskin pun semakin besar. Walaupun ya, nisbatnya tetap 2,5%. Tapi 2,5% dari 100 gram beda dengan 2,5% dari 200 gram misalnya. Allah alam bisawab. Kalau seorang mengolah tanah sawah orang lain, lalu hasilnya memenuhi nisab sebelum dibagi dengan pemilik tanah, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Iya, tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, itu ada di bab yang berjudul kita bahas waktu itu, zakatul khiltah. Zakatul khiltah. Ya, di sini dikatakan zakatul khiltah. Walau fi ghairi mashiyatin min naqdin wa zuru'in wa thimarin wa 'urudi tijaratin, yaitu zakat khiltah itu zakat dari perniagaan bersama, baik itu dalam hal peternakan. Kalau peternakan ada syaratnya, harus di satu kandang, satu pengembala, satu tempat minum, satu tempat mengumpulkan dan lain sebagainya. Begitupun dalam kasus pertanian atau buah-buahan atau perdagangan, itu tetap dikeluarkan zakatnya. Keluarkan dulu zakatnya, baru nanti kita bagi hasil. Allah alam bissawab. Bolehkah seorang kakak menerima biaya bulanan dari adiknya yang bekerja di kantor pajak, sedangkan kakaknya nggak punya penghasilan? Hukumnya bagaimana? Ini masalah pajak kan nanti para ulama, apalagi ulama-ulama kontemporer, beda pendapat. Antara yang mengatakan tidak boleh dengan yang mengatakan boleh. Ya. Antara yang mengatakan antara yang mengatakan pajak itu haram dengan yang mengatakan tidak bayar pajak dosa. Ada ulama yang berkata bayar pajak dosa. Ada yang mengatakan fi muqabil, yang mengatakan yang dosa bukan yang narik zakat, tapi yang enggak mau bayar zakat. Ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama, ya, terkait dengan bagaimana mereka mendefinisikan pajak, apakah itu bagian yang dilarang oleh Nabi atau yang justru diperbolehkan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ini saya rasa bukan bagian saya, karena ini pembahasannya panjang, perdebatannya luas. Mudah-mudahan nanti kita di waktu yang lain kita bacakan penjelasan para ulama. Yang pasti ini masalah yang bukan hitam putih, artinya bukan yang sudah pasti, tetapi ini masalah ijtihadiyah yang diperdebatkan oleh para ahli fikih kontemporer antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Allah alam bisawab, saya tidak bisa menjawabnya. Ya, tetapi hukum asalnya segala sesuatu itu mubah. Sampai ada dalil yang pasti yang mengatakan bahwa itu haram. Hukum asalnya muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, sambil nanti kita cari jawaban yang menenteramkan hati kita, yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Penelepon terakhir, Bapak Muhammad di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. Ya, saya ingin tanya, Pak, tentang jual-beli. Kan kita menjual kelapa sawit. Ya. Ya. Pembelinya ini kalau datang itu membawa makanan, itu boleh enggak hukumnya? Ini yang pertama. Yang kedua, ini kan kita kan butuh untuk memperbaiki jalan. Ya, pembeli ini biasa membawakan batu apa untuk memperbaiki jalan, itu boleh enggak ini hukumnya? Gimana? Halal apa? Baik, itu saja, Bapak. Iya, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang beli sawit, lalu dia datang dengan membawa makanan, lalu datang dengan membawa bahan-bahan material untuk memperbaiki jalan ke sana. Apakah boleh atau tidak? Allah alam bisawab, tidak masalah. Yang tidak boleh itu dalam akad hutang piutang. Ya, kullu qardin jara fihi naf'un fahuwa riba. setiap transaksi hutang piutang yang ada manfaat, maka itu riba. Adapun transaksi jual beli tidak masalah. Saya punya kebutuhan. Apa kebutuhan saya? Saya harus bisa mengakses sawit sekian hektar yang Bapak kelola. Maka saya misalnya merelakan, karena Bapak komitmen akan menjual ke saya misalnya, saya relakan berinvestasi di tanah Bapak berupa membuat jalan agar mobil saya mudah membawa barang yang Bapak jual ke saya. Saya rasa nggak ada masalah di situ, karena itu bukan transaksi hutang piutang, tapi jual beli. Jual beli itu kaidahnya dalam Al-Quran itu antaradim minkum, adanya saling keridoan di antara kalian. Beda dengan qard. Qard itu pinjam. Asalnya adalah ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong. Maka pahalanya hanya diharapkan dari Allah, bukan dari yang meminjam. Oleh karenanya setiap pinjaman yang berjalan di dalamnya manfaat, maka itu dalam Islam disebut riba. Adapun dalam jual beli itu tidak. Ya, itu tidak masalah, yang saya pahami tidak masalah. Allah alam bisab, yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.